jam kemudian. Ad-du'a huwal ibadah. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimallah. Ini merupakan hadis yang sangat penting sekali bahwasanya seolah-olah inti ibadah kita kepada Allah adalah ad-du'a. Sampai-sampai redaksinya menggunakan al-hasr. Antara mubtada dan khobar ada al. Kemudian juga saudaraku sekalian dipisah dengan dhamir al-mufasil. Ad-du'a'u huwal ibadah. Rasulullah SAW tidak mengatakan ad-du'a'ul ibadah. Ini memberikan gambaran pada kita bahwa inti daripada ibadah kita adalah ad-du'a. Karena pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala terlihat jelas ketika kita berdoa kepada Allah. Kita butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah setiap setahun ya ikhwatal iman. Apakah di awal tahun, apakah di akhir tahun, kita selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wahai saudaraku, doa kita kepada Allah tidak terbatas di awal tahun atau di akhir tahun, tapi fi kulli waqt, setiap waktu, fi kulli lahdatin min lahadatil hayat, kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, apa yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar doa ini menjadi jelas keutamaannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa kepada Allah, doa yang paling dibaca oleh beliau dalam muttafaq alaih ya ikhwatal iman hafizakumullah, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan al-huda, diberikan at-tuqa, diberikan al-afaf, diberikan al-ghina. Jadi sesuatu yang paling mahal dalam hidup ini wahai saudaraku adalah al-hidayah, adalah at-taqwa, adalah al-afaf kehormatan, adalah al-ghina kecukupan. Dan doa yang sering dibaca Nabi di antaranya lagi adalah Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dunia dan akhirat. Dan dijelaskan dalam hadis yang lain tadi bahwasanya kebaikan dunia itu ya ikhwatal iman ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itulah yang selalu kita minta kepada Allah karena itu adalah bekal kehidupan yang paling baik dan paling mahal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita sadar betul kita ini manusia yang serba terbatas. Terbatas umur kita, terbatas ilmu kita, terbatas kehebatan kita, terbatas kemampuan kita untuk mengadakan penelitian, terbatas pula pengalaman kita. Kita yang terbatas harus selalu berinteraksi dengan Maha yang tidak terbatas itu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita lupa berdoa kepada Allah. Karena orang yang tidak mau berdoa kepada Allah difonis oleh Allah dengan al-mustakbir, orang yang sombong, orang yang tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, berdoa wahai saudaraku sekalian adalah merupakan bekal yang sangat mahal. Kita laporkan seluruh permasalahan hidup kita ini, seluruh proposal hidup kita ini, yang kita sebenarnya ingin menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang sukses. Ternyata wahai saudaraku, kesuksesan itu tidak selamanya berkaitan dengan kerja kita. Begitu sering intervensi Allah dalam kehidupan kita ini sehingga kita diberikan keberhasilan dalam rumah tangga, keberhasilan dalam membangun bangsa dan negara ini. Oleh karena itu kita semuanya wahai saudaraku, pemerintahnya, rakyatnya, senantiasa berdoa kepada Allah, bertemu di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah. Karena masjid adalah tempat di mana Allah memberikan nilai lebih sehingga doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Sama Allah melebihkan waktu, juga melebihkan zaman, melebihkan tempat, di mana hari Jumat atau hari-hari yang baik adalah hari-hari yang perlu kita senantiasa meningkatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa ingat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sekaligus juga menghilangkan kecongkaan, kesombongan kita, kesombongan intelektual kita, kesombongan kekayaan kita, kesombongan pengalaman kita, untuk senantiasa kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustaz Azami Jazuli yang telah menyampaikan pembekalan untuk kita semuanya. Dan baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih bersama dengan Teledakwah. Bagi yang baru tersambung, kami informasikan bahwasanya tema yang diperlombakan dalam kesempatan kali ini adalah keutamaan doa. Nah, berhubung memang kita akan pergantian tahun, kita sebut doa, keutamaan doa awal tahun atau tahun baru. Tentu saja kita maksud adalah tahun baru Hijriah. Silakan, kami masih nantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung, passwordnya adalah balighu anni walau ayah. Tentu bagi dai-dai yang sudah sering berhubungan dengan Teledakwah, sudah tidak asing lagi dengan password ini. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Mungkin Putri perlu menyampaikan. Iya, betul. Yang paling penting adalah intonasi atau suara dan juga penekanan pada kalimat-kalimat yang dianggap penting pastinya. Kemudian ketepatan waktu itu sangat penting sekali pemirsa. Kita hanya memberikan waktu sebanyak 3 menit, dipergunakan dengan sebaik mungkin. Dan kesesuaian isi dengan tema harus betul-betul diperhatikan, karena memang itu biasanya yang suka menjadi ini ya, miskomunikasi. Miskomunikasi dalam waktu ya. Betul. Ada yang masuk? Kita harus terima dulu. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Passwordnya? Aduh, sayang sekali terputus. Tampaknya sih kayak ada Irma ya, kayaknya sih. Irma Yosi ya. Irma Yosi. Nanti bisa disambung lagi ya, Dek ya. Mungkin di belakangnya silakan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan tentu saja pun termasuk pesawat telepon yang digunakan nih. Kita ingin telepon yang digunakan telepon rumah. Iya. Pastinya agar pastinya kualitas suaranya lebih jernih dan kita mendengarnya lebih jelas. Karena kalau menggunakan telepon seluler biasanya akan berpengaruh terhadap kualitas suara. Betul. Juga terkadang terjadi putus ya tiba-tiba ya. Betul. Karena blank spot atau apa barangkali. Bisa lain sebagainya ya. Baik, kita masih nantikan partisipasi para dai dan juga daya di 5743476 atau 0215743478. Dan tema hari ini adalah keutamaan doa awal tahun atau tahun baru, tepatnya tahun baru Hijriah. Dan pastinya untuk para dai dan juga daya sudah mempersiapkan diri seperti tadi Pak Azami Zazuli mengatakan adalah doa adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan para dai dan juga daya bisa menelpon ke sini. Betul. Juga bisa menyampaikan dengan tepat antara tema dengan konten, plus juga durasi waktu yang hanya 3 menit bisa dimaksimalisasikan dengan sebaik-baiknya. Tampaknya sudah ada yang tersambung agak sayup-sayup nih, coba kita sapa. Assalamualaikum. Kum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Maligu Ani Walau Aya. Iya, dari Irma kah? Bukan. Oh, siapa ya? Dari Siti Nur Asia. Oh, Siti Nur Asia di Banten ya? Iya. Iya. Sudah tahu temanya ya, keutamaan doa, bisa dimulai dari sekarang, waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Al-Mukarramun, Bapak Dewan Hakim dan pemirsa TPRI yang dirahmati Allah. Tema kita pada pertemuan kali ini yaitu keutamaan doa pada tahun baru. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah 1 Muharram 1431. Maka oleh karena demikian, marilah kita sambut tahun baru kita tersebut dengan berbagai macam kegiatan yang bersifat ibadah. Dan di antaranya adalah dengan berdoa kepadanya agar pada tahun baru nanti kita diberikan kebaikan, keselamatan baik di dunia dan di akhirat. Karena berdoa adalah ibadah yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik siang, malam, pagi dan petang, siapa saja diperintahkan untuk berdoa kepadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Dan mengenai doanya, silakan kita minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, baik untuk kehidupan kita di dunia atau di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Al-Baqarah ayat 201. Kaum muslimin rahimakumullah, sesuai dengan ayat ini, maka seharusnya umat Islam memohon kepada Allah agar diselamatkan di dunia dan di akhiratnya. Karena orang yang berdoa itu adalah termasuk orang-orang yang tawadu, rendah diri dan menyadari bahwa ia adalah makhluk yang lemah, tidak bisa apa-apa. Dan janganlah kita termasuk orang-orang yang sombong dan takabur, seolah-olah kita tidak butuh terhadap Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali mengajarkan kepada kita tentang doa-doa ini, dan ini sekaligus juga menjadi dalil atas berdoa. Dan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Al-hadith adalah Rasulullah berdoa, ya Allah, kukuhkanlah agama saya yang menjadi benteng dalam urusan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Nur Asiah ya. Siti Nur Asiah. Ya, dari Banten. Dan kita masih menantikan partisipasi yang lainnya. Sudah masuk sepertinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, tampaknya belum. Oh, tampaknya belum ya. Oke, mungkin sedang mempersiapkan diri juga, mempersiapkan materi. Mm-mm. Yang paling penting adalah isinya, isi yeah. dari tema kontennya. Mm-mm. Bisa saya mulai ada lagi. Oh, sudah ada ya. Iya. Silahkan. Yeah. Assalamualaikum. Halo. Halo. Silahkan Bapak atau Ibu. Passwordnya Pak. Halo. Iya Pak. Sayup-sayup terdengar, tertangkap oleh kami di sini. Mm-mm. Silahkan passwordnya dulu. Iya, Bapak silahkan. Oke. Wah, tampaknya mungkin terputus lagi nih Putri. Iya, kita masih terus menantikan ya Kak Keri ya, partisipasi para dai dan juga daya di 5743476 atau 0215743478. Tema kita pada hari ini adalah keutamaan doa awal tahun atau tahun baru, tepatnya tahun baru Hijriah. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Kita masih terus nantikan nih Kak Keri, sepertinya masih terus dicoba. Dan teman-teman para daya tentu saja terus ya kejar-kejaran nih dengan letter point. Karena memang letter pointnya cuma dua ya, 5743476 atau 0215743478. Sehingga terkadang memang ya harus bersaing ketat begitu. Sehingga juga harus berdoa tentunya ketika memecat telepon Anda. Jangan lupa membaca doa kepada Allah, mohon pertolongan, mudah-mudahan dimudahkan. Amin. Untuk tersambung. Amin. Di sini sebenarnya kita juga sudah menangkap dering-dering teleponnya. Sudah ada masuk sepertinya. Iya, kita coba sapa lagi Put. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik, passwordnya dulu Bapak. Baligu Ani Walau Ayah. Baik, dengan Bapak siapa dari mana ini? Walaupun satu ayah. Iya, dari Bapak siapa di mana? Haji Yori di Tebet. Dari Tebet ya. Baik, Bapak sudah siap ya dengan tema hari ini, keutamaan doa awal tahun atau tahun baru. Silakan Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, seperti kita ketahui, sebenarnya doa itu merupakan sarana penting bagi manusia yang memiliki fitrah yang selalu butuh akan kekuatan yang maha tinggi dan maha kuat. Doa juga merupakan pengakuan akan kelemahan kita sebagai makhluk di hadapan Khaliknya. Dengan doa, segalanya menjadi tercurahkan sehingga terjalinlah hubungan langsung antara Allah dan kita. Entah mengapa banyak orang Muslim yang malas berdoa ataupun berzikir kepadanya. Mungkin saja mereka melupakan jati dirinya sebagai manusia karena terhenyak akan kenikmatan kehidupan dunia yang fana ini. Doa mampu membangun dimensi kontrol manusia karena selalu ingat akan Tuhannya. Dalam sebuah hadis juga disebutkan akan pentingnya doa ini, bahwa kekuatan doa dapat mengubah qada. Artinya bisa saja apa-apa yang sudah ditetapkan Allah di alam sana, misalnya seorang makhluk sudah ditetapkan akan mengalami jalan hidup susah, bisa saja dalam kehidupannya kemudian malah menjadi lebih baik atau malah lebih terjamin karena peran suatu doa. Doa dalam dapat menolak suatu bencana atau kemudaratan yang lain, menurut Imam Ghazali adalah bagian dari qada Tuhan. Adanya kemauan berdoa setidaknya mampu mengikis sikap sombong yang melekat pada diri kita, karena berarti ia mengakui kelemahan dirinya sebagai manusia, makhluk yang fakir, sangat membutuhkan. Makhluk yang sangat membutuhkan. Ada anggapan bahwa doa itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang lemah, hanya orang yang butuh kepada Allah saja yang mau berdoa, sementara yang kuat merasa tidak perlu berdoa. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab kalau dilihat dalam Al-Quran, ternyata para nabi dan rasul senantiasa berdoa, padahal mereka adalah orang-orang yang cukup kuat, baik secara mental maupun fisiknya. Bahkan nasibnya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka celakalah bagi kita apabila mengingkari kelemahan ini. Para ulama salaf salih berdoa dengan doa-doa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran dan yang diucapkan Rasulullah. Al-Ghazali mengatakan, doa yang paling baik adalah doa yang membatasi diri pada doa-doa yang dinukil dari Rasulullah, dari para Rasulullah. Sering orang berdoa dengan doa yang tidak dikehendaki kemaslahatannya. Sesungguhnya tiadalah semua orang pandai menyusun doa, tahu cara berdoa. Oleh karena itu hendaklah dibatasi dengan atau mempelajari, banyak mempelajari doa-doa yang diterima dari Rasul. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Haji Yori dari Tebet. Iya. Cara penyampainya mengingatkan saya kepada seorang orator. Iya, tapi tidak perlu disebut di sini namanya. Cuman memang sangat bagus, lancar dan tampaknya sudah ada yang tersambung kembali. Kita akan coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Maliwani walau ayah. Iya, yang ini Irma kah? Suaranya mirip-mirip. Siti Robiah. Ah, Siti Robiah, suaranya mirip-mirip ya. Iya, satu dengan yang lain. Para mubaligoh tentu saja memang memiliki kemiripan suara. Silakan. Temanya adalah doa awal tahun atau tahun baru. Waktunya 3 menit, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa TPRI di mana saja berada dan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah dengan takdir tanjizi hadisnya lah kita dapat berjumpa kembali dalam tema Fadlu Doa, keutamaan doa di tahun baru. Berdoa atau memohon kepada Allah adalah inti ibadah umat Islam. Dengan tidak memandang status, derajat dan pangkat, semuanya diperintahkan oleh Allah supaya banyak-banyak berdoa atau memohon kepadanya siang dan malam. Orang yang tidak mau berdoa adalah orang-orang yang sombong, yang menganggap dirinya lebih tinggi, lebih pandai, lebih kaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk mendoa kepada Allah banyak sekali diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasul. Di antaranya firman Allah dalam surat Al-Mu'in ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku kabulkan permintaanmu itu. Nah, dalam ayat ini Allah berjanji akan mengabulkan doa hamba-hambanya, tetapi ia tidak menetapkan kapan waktunya. Walaupun begitu kita berserah diri kepada Allah dengan terus berdoa, karena itu semata-mata perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah yang diberikan pahalanya. Tetapi ada hal yang perlu diperhatikan ketika kita berdoa, yaitu berdoalah kepada Allah dengan perasaan rendah diri, dengan kata-kata yang sopan dan ikhlas, karena kita sedang bermunajat dengan Allah. Firman-Nya, Ud'u Rabbakum tadarru'an wa khufya. Al-A'raf ayat 55. Memohonlah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dan dengan suara hati yang lembut dan tersembunyi. Dan firman-Nya lagi, Wada'uhu mukhlisina lahuddin. Al-A'raf ayat 29. Dan berdoalah kepada Tuhanmu dengan mengikhlaskan kepadanya. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasul mengajar kepada kita doa-doa agar kita tidak merasa sombong dan takabur. Dalam kitab Azkar Imam Nawawi banyak menuliskan doa-doa yang diajarkan beliau, apalagi dalam masa keadaan kita sekarang yang akan memasuki tahun baru. Semoga diberikan kebajikan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terbanyaklah doa yang dibaca Rasulullah dalam sebuah hadis dari Anas berkata, kana aksaru du'a innabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Hadis muttafaq alaih. Demikianlah uraian singkat ini. Selamat memasuki tahun baru Hijriah. Yukhairin ma'afiyatin wa salamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Siti Robiah di Tangerang Banten. Bagus sekali, sudah dua daya yang ikut berpartisipasi nih Kak Keri ya. Tampaknya remaja semua nih dua-duanya. Iya betul, kita masih menantikan partisipasi yang lainnya tentunya di 5743476 atau 0215743478. Silahkan para da'i dan juga da'iya, kita masih terus nantikan. Dan mungkin kita informasikan dulu nih Kak Keri ya, agar tidak lupa bahwa nanti apabila keluar sebagai pemenang terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto koran postcard, karena nanti akan kita tampilkan pada saat grand final. Dan diusahakan fotonya adalah foto asli ya, foto sendiri maksudnya, bukan foto orang lain. Dengan identitas lengkap pastinya. Kita harus terima telepon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ayat. Iya, karena ini sudah profesional sekali ya. Iya, sudah lancar seperti Pak Sofyan. Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak Sofyan. Alhamdulillah, baik. Ya, ya, baik. Okay. Pak Sofyan sudah siap ya dengan tema hari ini? Insyaallah. Bisa dimulai dari sekarang, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi. Amma ba'd. Hadirin ikhwatillah, pemirsa TVRI rahimakumullah, tema tausiah singkat kita kali ini, keutamaan doa tahun baru Hijriah 1431 Hijriah. Oleh karena merujuk ke firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 yang artinya, Allah telah menciptakan bilangan bulan 12 bulan. Ada 4 bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan menyangkut kepada doa, ad-du'a mukhul ibadah, rawal Tirmizi. Doa adalah penghulu daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin, di tahun baru ini kita menyikapi dengan konteksnya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah mempertahankan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah konteksnya pada kita saat ini, mari kita hijrah dari yang tidak baik menuju yang dirijai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwafillah, pemirsa TPI rahimakumullah. Oleh karena doa adalah penghulu dari belai doa yang paling mustajab, doa yang paling utama ini. Kita melaksanakan sholat lima waktu, di mana sholat seutama-utamanya zikir dan seutamanya doa. Mari kita berdoa di tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan kita akan mendapatkan gitu Allah Subhanahu wa taala, di mana kesalahan kita di tahun ini kita perbaiki hadirin sekalian rahimakumullah, di masa yang akan datang. Mari kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan negeri kita Indonesia, agar menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh adikun rahimakumullah, dan kita menjadi golongan umat wahidah, umat yang satu yang mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sofian dari Kalimantan Timur ya, tepatnya Tarakan. Dan bagus penyampaiannya, cukup lancar. Alhamdulillah. Amin. Dewan Hakim tentu saja sudah menilai. Amin. Tampaknya langsung tersambung lagi, coba kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, passwordnya Pak. Balik Ani walau ayat. Iya, dari siapa, di mana nih Pak? Dari Pak Teddy di Jakarta. Jakarta, sudah tahu ya Pak ya, temanya adalah keutamaan doa tahun baru. Waktunya 3 menit Pak, bisa dimulai dari sekarang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para Dewan Hakim, para pembawa acara, pemirsa Tele Dakwah yang berbahagia. Nampaknya terputus ya Kak. Iya, dari Pak Teddy, mohon maaf tentu di luar kesengajaan. Iya. Nanti bisa dicoba kembali insya Allah. Dan kami masih nantikan yang lain di line telepon 5743476 atau 0215743478. Dan tentu saja memang kita harus bersabar ya, dan tentu saja juga ulet, bukan hanya sabar. Karena memang line teleponnya terbatas, sekali lagi cuma dua. Jadi para dai-dai ya harus terus mencoba dan mencoba, silahkan. Pastinya, dan kita masih terus nantikan partisipasi para dai dan juga dai ya di 5743476 atau 0215743478. Dan sepertinya masih terus dicoba nih Kak Ferry. Insya Allah. Kalau saat kita berdoa kepada Allah, pastinya akan dilancarkan oleh Allah, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Iya, tentu saja kita masih tetap semangat untuk saling bertausiah, ya berwasiat dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberkahi kita semua. Amin. Tampaknya sayup-sayup sih kayaknya agak ada yang masuk nih Bud nih ya. Silahkan. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Pak. Balighu ani walau ayah. Iya, dari siapa, di mana? Bapak Hatibi, Tanggul Bojonegara Serang. Iya Pak Hatibi, temanya adalah doa tahun baru. Waktunya 3 menit, Abdul bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dewan Juri yang saya hormati dan para hadirin di seluruh Nusantara yang juga saya hormati. Doa akhir tahun atau doa tahun baru ini merupakan tema yang sangat menarik untuk disesuaikan dengan sekarang yang memang kita menghadapi tahun baru. Dalam arti tahun baru Hijriah, kita sebagai manusia, makhluk yang diciptakan Allah, maka Allah merupakan sesuatu yang wajib kita sembah. Dan di dalam kesembahan itu adalah kita makhluk sebagai yang lemah. Oleh karena itu, bagaimana kita mendoa? Setiap permintaan pertolongan dan perlindungan biasanya ditujukan kepada yang lebih kuat atau yang lebih kuasa, dan yang lebih kuat dari semua manusia, bahkan dari semua makhluk, hanyalah pencipta, yaitu Allah SWT. Maka sudah selayaknya lah apabila manusia sebagai makhluk yang lemah memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT. Permohonan pertolongan dan perlindungan kepada Allah SWT dinamakan doa. Mendoa artinya memohon kepada Tuhan. Doa adalah permohonan makhluk kepada Khaliknya. Setiap orang yang menyadari bahwa dirinya adalah makhluk tentu menyadari pula bahwa dirinya mempunyai kelemahan. Dan orang yang menyadari bahwa dirinya punya kelemahan tentu tidak segan-segan berdoa kepada Tuhan. Orang yang menyadari kelemahan dirinya di hadapan Allah bukanlah suatu hinaan, melainkan suatu kemuliaan. Oleh karena itu, berdoa bukanlah suatu perbuatan hina, melainkan suatu perbuatan terpuji dan mulia. Berdoa adalah salah satu hak-hak terpuji manusia terhadap Tuhannya. Bahkan berdoa adalah ibadah. Ud'uuni astajib lakum, berdoalah. Setiap berdoa pasti akan dikabul dengan Allah. Orang yang tidak pernah berdoa atau tidak mau berdoa kepada Tuhan adalah orang yang sombong. Sedangkan Tuhan berfirman dalam surat Luqman, Inna Allah la yukibbul kulli muhtalim fakuri. Sambil menundukkan diri sedang, sungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Manusia banyak kelemahan dan kekurangan dalam hidupnya. Itulah barangkali sekelumit daripada tentang doa. Iya, baik Pak Hatibi, terima kasih banyak karena berhubung waktunya sudah habis dan terputus secara otomatis. Oh, tidak mau ya. Iya. Baik, kita masih nantikan partisipasi di belakang Pak Hatibi. Silakan di 5743476 atau 0215743478. Sudah ada masuk lagi nih Kak Keri. Iya. Kita terima dulu. Assalamualaikum Bapak atau Ibu, silakan. Waalaikumsalam. Iya, ya, baik. Passwordnya? Ligu ane walau ayah. Aduh. Cepat ya? Cepat. Iya, baik. Dengan Ibu siapa dan di mana ini? Ibu Nur Hayati dari Jakarta. Dari Jakarta. Baik, ya. Bu Nur Hayati sudah siap ya? Iya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Fakat kalaulahu ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzubillahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wantanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Para pemirsa TVR yang berbahagia, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggeroniakan nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bersiratul rahim walaupun lewat udara. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para pengikutnya yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pemirsa yang berbahagia, kita sekarang memasuki bulan Muharram, yaitu bulan tahun barunya umat Islam, yang berarti kita tinggalkan tahun-tahun yang lalu yang kita dan kita melangkah ke tahun baru Hijriah, yakni 1431 Hijriah. Dalam tahun baru ini, marilah kita banyak-banyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama untuk kemaslahatan keluarga kita, masyarakat kita dan negara kita. Allah berfirman, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan banyak-banyaklah berdoa untuk keluarga kita terutama, dan keluarga masyarakat serta negara kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk itu marilah kita nanti sore pada hari Kamis sore nanti pada asar kita dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun, dan ba'da maghrib kita membaca doa awal tahun untuk memperbaiki diri kita. Kalau setan berkata, kalau kita berdoa, setan berkata, anak Adam ini telah beriman dan terbebas dari genggaman kekuasaanku, sedang umurnya hanya tinggal hari ini. Allah telah menguasakan dua malaikat untuk memelihara dirinya. Wallahumma afiq ira'at ma'udzai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nur Hayati dari Jakarta. Cukup menarik sekali ya isi. Bagus. Dari kontennya itu. Betul, dan kita masih nantikan Anda yang lain. Tema kita memang cukup menarik ya, keutamaan doa. Ya, dalam kurung tentu saja memang awal tahun, karena memang ada akhir pasti ada awal. Silakan bisa coba kami terima kembali barangkali. Assalamualaikum. Salam. Iya, passwordnya Pak. Baliwani walau ayah. Iya, bagus sekali. Dari siapa, di mana nih Pak? Pak Sutrisno. Di mana Pak Sutrisno? Semarang. Oh, Semarang. Monggo Pak, bisa dimulai waktunya 3 menit. Kali kita fabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, para pemirsa dan pendengar TVRI yang berbahagia, marilah di penghujung tahun 2009 ini, sekaligus di awal tahun 2010 nanti, kita jadikan sebagai titik tonggak untuk bermuhasabah. Kita jadikan bahwa kita lebih baik, supaya kita berusaha lebih baik daripada hari-hari kemarin. Hari ini atau tahun ini harus lebih baik daripada hari kemarin atau tahun-tahun kemarin. Itulah orang-orang yang akan beruntung. Kita jadikan doa sebagai senjata yang paling ampuh untuk mengatasi segala permasalahan-permasalahan hidup yang semakin kompleks di negara Indonesia ini. Hanya dengan kekuatan doa yang disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh itulah kita semua akan bisa memecahkan segala macam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Permasalahan-permasalahan kita, permasalahan-permasalahan keluarga, masyarakat, nusa bangsa kita. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi, "Ala atulukum ala ma yunjikum min atuwikum wa yadurukum aryakakum tad'unallahu fi laylikum wa naharikum fa inna du'a silahul mu'min." Yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menyelamatkan kalian dari musuh-musuh dan memudahkan rezeki bagi kalian? Maka berdoalah kepada Allah di waktu malam dan siang, karena sesungguhnya doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang mukmin. Allah berjanji di dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum," berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Sutrisno dari Semarang. Jawa Tengah. Subhanallah, bagus sekali ya. Luar biasa ya. Berkenaan juga dengan bangsa juga ya, Kak Giri ya. Subhanallah. Cukup luas, cukup ya. Aja dan tentu ini menjadi kesan yang sangat mendalam buat kita semua. Namun demikian masih ada waktu buat yang lain. Putri, tersambung lagi. Baik, kita harus terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anri walau ayah. Iya. Baik, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Dengan Abdul Mukti di Jakarta ini. Baik, Pak Abdul sudah siap ya? Iya. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Yang terhormat para pemirsa TVRI, moga mendapat rahmat. Pertama-tama, selamat tahun baru saya ucapkan kepada seluruh kaum muslimin yang akan menyambutnya. Semoga tahun baru ini menjadi tahun yang akan mengembalikan kejayaan dan kehebatan Islam. Tahun baru Islam merupakan representasi kemenangan yang ditetapkan di masa Khalifah Umar. Tahun tersebut dihitung dari perjalanan para pejuang pertama Islam yang begitu melelahkan, penuh lika-liku dan kejadian. Entah itu yang mengembirakan atau bahkan yang memilukan, yang kemudian kita kenal dengan sebutan hijrah. Sebuah kejadian yang menjadi barometer berubah paradigma dunia. Sebagaimana pepatah bilang, telah gelap terbitlah terang. Allahu Akbar. Sungguh ini merupakan karunia dan kasih sayang Allah yang begitu besar dan kemudian sangat pantas untuk kita rayakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam kitab suci Al-Qur'an, ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Artinya, katakanlah Muhammad, dengan karunia dan kasih sayangnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Al-Ayat. Maka tahun baru Islam dirayakan untuk mengingat kembali tiga hal: perjuangan, pengorbanan, dan kemenangan. Dan sebaik-baiknya perayaan adalah doa, karena doa bisa memberikan apa yang diminta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina. Begitupun doa bisa merubah ketentuan. Bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddul qada'a illa ad-du'a'u wa la yazidu fil 'umri illa al-birru, rawahu Tirmidzi. Artinya, tidak dapat menolak ketetapan kecuali doa, dan tidak menambah umur kecuali kebaikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ketetapan yang selama ini kita tunggu untuk mengubah kembali nasib umat Islam lebih baik di masa yang akan datang. Ihdinash shiratal mustaqim. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak baik. Abdul Mukit dari Jakarta. Ya, bagus sekali. Lancar, jelas. Alhamdulillah. Dewan Hakim tentu saja sedang terus ya mengolah nilai-nilai yang ada, dan kami masih juga menantikan kesertaan Anda yang lainnya, mungkin belum tersambung atau tadi tersambung tapi kemudian terputus, seperti Pak Teddy di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tema kita memang sangat bagus sekali ya Put ya. Terutama doa. Betul, bukti ketundukan kita, ketergantungan kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita senang kalau memang kita bisa berdoa, dan penyampaian-penyampaian Amin. Dari para dai-dai juga memotivasi ya. Betul sekali, apalagi kalau seandainya para dai dan juga daya lancar, kemudian penyampaiannya tepat waktu, itu yang paling penting. Insya Allah, itu juga berpengaruh memang ya, untuk penilaian. Iya, betul sekali. Baik, kita masih terus nantikan para dai dan juga daya di 5743476 atau 0215743478. Dan kita masih menantikan terus ya partisipasinya. Sudah ada masuk? Kita sapa. Oh, sudah ada masuk. Baik, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa ini? Passwordnya dulu. Baligu Ani wala uaya. Baik, dengan Mbak atau Ibu siapa ini? Mbak Irma Yosi. Oh, dan Mbak Irma berarti tepat. Ya, yang sekarang. Ini yang berani nebak. Baik, Mbak Irma, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa baik, Ustazah. Iya. Silakan, ada Irma sudah siap ya? Iya. Waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat mengikuti teledakwah dengan tema keutamaan doa tahun baru. Saudara yang dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga pertemuan ini tercatat sebagai amal soleh yang nantinya dapat menolong kita semua di hari perhitungan amal. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat serta pengikutnya sampai akhir zaman. Kadang-kadang ada di antara kita yang berangan-angan bagaimana kita nanti bakal masuk surga. Mengapa menjadi orang baik salah, dan mengapa menjadi orang jahat salah? Karena kekurangan hanya milik kita semua, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dari itu, di tahun baru yang akan mendatang, pahamilah kelemahanmu. Allah pasti memberikan kekuasaan dan kekuatannya kepada kita semua. Irma, sayang sekali Irma terputus Yosi, ya. Tapi nanti bisa dicoba lagi ya. Betul. Ya. Kita masih terus nantikan partisipasi yang lainnya di 5743476 atau 0215743478. Iya. Baik. Tampaknya Irma adalah peserta yang terakhir. Oh, baik, Suhan. Iya, baik. Kita akan segera tahu juga nanti siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Hanya saja sebagaimana biasanya juga karena penyampaian manusia ada yang lebih, ada yang kurang, dan ini ada penilaian. Tentu saja Dewan Hakim akan memberikan evaluasi yang dalam hal ini akan disampaikan insya Allah oleh Ustaz Lutfi Fatullah kepada Ustaz Lutfi. Faliyata Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ba'du. Pada pagi hari ini kita ada 10 peserta yang ikut dalam tele dakwah. Namun sayang sekali ada beberapa orang yang terputus, Ustaz, ya, terputus sehingga kita tidak bisa memberikan penilaian yang cukup. Namun koreksi saya atau catatan saya kepada para peserta, yang pertama Ibu Nur Asiah ya dari Banten, ini catatan pertama waktu direm itu. Waktunya yang pendek, beliau tidak bisa menggunakan waktu yang sesingkat itu untuk menyampaikan temanya. Dan akhirnya itu ketika waktunya sudah selesai, beliau masih menerjemahkan doa yang dibaca. Padahal kalau misalnya waktunya itu tidak usah diterjemahkan, langsung saja billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup ditutup dengan walhamdulillahirabbil alamin. Ini untuk Ibu Nur Asia. Untuk Pak Yori, intonasinya sepertinya dipaksakan ini, Pak Yori. Doktrin tapi dipaksakan. Harusnya untuk dakwah yang sesingkat ini jangan cepat-cepat untuk memaksakan. Ajak dialog, kasih argumen. Nah, ini kayaknya Pak Yori cenderung untuk memaksakan. Dan penutupnya pun beliau remnya terlalu cepat ya. Terus Ibu Siti Robiah, ada kata-kata yang salah ini. Ibu harus membedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Yang tadi yang tepat adalah rendah hati ya, bukan rendah diri. Terus agak sedikit tergesa-gesa dalam penyampaiannya. Dan yang bagus dari Ibu adalah penutupnya bagus. Waktunya pas, akhir katanya pun pas. Untuk Pak Sofyan sudah lebih baik ya. Pak Sofyan setiap minggu ini ikut latihan terus di kita. Saya sarankan untuk 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali sehingga penyampaiannya di minggu berikutnya jauh lebih bagus dari yang sebelumnya. Kalau setiap minggu nanti Pak Sofyan tidak bisa koreksi diri sendiri. Kasih kesempatan orang lain, nanti Pak Sofyan bisa belajar dari kesalahan orang lain atau dari kelebihan orang lain. Untuk Pak Denny di Jakarta, sayangnya terputus. Untuk Bapak Atibi dari Serang, ini yang pakai ngobrol ya, metodenya ngobrol. Sayang sekali ceramahnya jadi tidak terlihat. Padahal isinya sudah bagus, tapi ceramahnya tidak terlihat. Sayang, ini kan kita kan tele dakwah, jadi ada. Warna ceramahnya harus ada. Terus untuk Ibu Nur Hayati, pembukaannya terlalu lama Bu. Ibu pembukaannya 1 menit, padahal kita waktunya 3 menit. Nanti Bu, Ibu penutupnya setengah menit, jadi isinya cuma 1,5 menit. Sayang sekali Ibu kurang bisa mengatur waktu, isinya terlalu panjang. Terus catatan isinya, terus pikirnya gimana Bu? Apakah pikirnya ada tuh? Kita harus doa di akhir tahun setelah asar, di awal tahun habis maghrib. Ibu terlalu memaksakan untuk hal itu. Terus Pak Trisno ya, Pak Trisno, intonasinya bagus ini, semangat naik. Cuma sayangnya isinya masih kurang, isinya banyak retorikanya. Kalau fikihnya bagus, maknanya bagus, maka mungkin Bapak yang jadi yang terbaik. Nah, untuk besok ini tolong Pak, retorikanya sudah bagus, intonasinya sudah bagus, tinggal isinya. Terus yang catatan saya untuk Bapak menyebutkan hadis ya, hadis yang panjang, di tengahnya ada doa silahul mukmin. Itu rawahunya siapa Pak? Bapak tidak menyebutkan rawahunya. Terus untuk Pak Abdul Mukti, ini bagus sekali Pak Abdul Mukti. Sayangnya adalah 2 tema yang beliau angkat belum ketemu. Nah, karena waktu yang mepet, jadi beliau mengangkat tema tentang tahun baru dan doa. Tapi dua-duanya enggak belum ketemu. Satunya jalan sendiri, satunya jalan sendiri. Padahal temanya ini disatukan. Terus untuk waktu beliau remnya terlalu pakem gitu. Sudah bagus tapi terlalu dipaksakan remnya. Untuk yang terakhir ada Irma. Ada Irma biasanya ada kesan baca. Sekarang ini saya masih lihat ada kesan baca. Untuk itu kalaupun adik membaca, tolong jangan sampai bacanya itu nampak. Semangatnya sudah, isinya pun sudah mulai bagus, sayang sekali terputus. Nah ini yang ingin saya tambahkan di sini adalah dalam Islam tidak ada istilahnya doa akhir tahun dan doa awal tahun. Tapi orang yang mau berdoa di awal tahun silahkan, bagus sekali. Orang yang mau berdoa di akhir tahun pun silahkan, bagus sekali. Akan tapi kebiasaan ini jangan kita jadikan sebagai satu kebiasaan yang istilahnya qat'i, ya. Sehingga wajib kita doa akhir tahun bacanya ini, wajib kita doa awal tahun bacanya ini. Tapi silahkan berdoa di awal tahun dan silahkan berdoa di akhir tahun. Ini mungkin catatan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah kepada Ustaz Lutfi Fatullah yang sudah menyampaikan evaluasinya ya. Sekaligus tentu saja lebih pada pengarahan tentang ya. Stressingnya ya, bahwasanya berdoa ternyata bisa kabar saja nih Putni. Betul sekali. Saatnya kita mengetahui siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Dan Putri akan membacakannya, silakan Putri. Ya, baik, terima kasih Kak Keri. Baiklah pemirsa, untuk pemenang terbaik teladawah hari ini jatuh kepada Bapak Abdul Mukti dari Jakarta dengan jumlah nilai 167. Barakallah, selamat. Jangan lupa untuk mengirimkan foto kram postcard ya, Pak Abdul Mukti ya. Betul. Baik. Dan kita informasikan juga tema untuk pekan depan. Apa tuh temanya? Kita nyatak dulu nih. Cara mendekatkan diri pada Allah. Iya, sekali lagi kami informasikan bahwasanya tema untuk pekan depan adalah cara mendekatkan diri pada Allah. Silakan Anda bisa mencari rujukan referensinya, baik Al-Qur'an, hadis dan juga mungkin qaul-qaul ulama untuk memperkaya penyampaian Anda sehingga berkesan untuk kita semua. Betul. Akhirnya sampai disinilah kebersamaan kita dalam teledakwah. Dan Putri, persiapan-persiapan apa lagi yang harus dilakukan oleh para peserta untuk pekan depan kira-kira? Mungkin kita langsung tanya sama Dewan Hakim kali ya. Baik, mungkin Ustaz Lutfi, apa nih yang harus dipersiapkan oleh para dai dan juga daya untuk tema pekan depan nih? Iya, sedikit aja Ustaz. Satu kata ambil ini. Ambil gaya ya, gayanya mau apa? Gayanya jangan harus jelas gitu. Baik, jangan sampai masalah gaya. Dan sekali lagi kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas kebersamaannya. Ila liqafi amanillah, billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.